untukmu yang telah lama ditunggu. Lagu ini tercipta untukmu. Tatapanmu, sentuhanmu, bahagiaku. Tuhan telah menjawab doaku. Kau hadir menyejukkan hatiku. Kau anugerah yang terindah di hidupku. Sehatlah kau selalu, bahagialah selalu, bersyukurlah selalu, sayangku. Kan ku jaga, oh dirimu, hingga tua nanti. Kan ku sayangi, ku lindungi dari kerasnya dunia. Kan ku jaga, oh dirimu, hingga tua nanti. Itu tugasku, kau buah hatiku. Kau buah hatiku.